Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sedikit menambahkan apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah, bahwasanya amaliyah tarbiyah itu ternyata di dalamnya ada kesempatan untuk kita mendapatkan amalan yang terus mengalir pahalanya ya setelah kematian kita. Ketiga-tiganya ada di dalam amalan tarbiyah ini. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluh." Jika seorang mati akan terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang ya diambil manfaatnya. Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan ketiga perkara ini semuanya ada di dalam ya apa yang sedang antum dan kita laksanakan bersama berupa amaliyah tarbiyah. Shadaqatin jariyah, ada kesempatan banyak untuk kita melakukan shadaqah jariyah. Ya. Kita mewakafkan mushaf digunakan untuk anak-anak kita belajar. Ini shadaqah apa? Jariyah. Atau mungkin membebaskan tanah untuk kegiatan tarbiyah, atau menyediakan alas apa namanya, alas untuk duduk anak-anak ya. Ini bukan perkara yang remeh ya. Tapi anak-anak kita mungkin sekarang sehat-sehat, kuat-kuat ya. Tapi kalau lama duduk di ya, bawah dingin ya, bisa jadi nanti kesehatannya apa ya, berkurang di masa yang akan datang ya, kena flu tulang atau yang lain ya. Jangan dianggap remeh perkara yang seperti ini. Sederhana, kita menyediakan alas yang baik untuk mereka. Nah, yang bisa dipakai terus selama dia belajar. Ini juga sedekah apa? Jariyah. Selama masih dipakai, maka akan terus mengalir pahalanya. Baik. Perabot-perabot yang dibutuhkan, papan tulis, ya, meja, ila akhiri, ternyata sangat banyak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini juga jelas sesuatu yang tidak samar di hadapan kita. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Seorang hanya menghafalkan atau mengajarkan satu huruf atau dua huruf min huruf yani al-arabiyah, dari huruf-huruf Arab. Anak kita mengenal alif, lam dan mim. Baik, tiga huruf ini saja sangat membantu dia untuk membaca Al-Quranul Karim. Setiap dia membaca huruf itu ya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Mungkin di antara antum hanya sempat mengajarkan ya Iqra atau apa namanya modul pembelajaran Al-Quran, hanya bisa hadir memperkenalkan beberapa huruf saja. Ada seorang yang bisa mahir dalam membaca Al-Quranul Karim ya. Dia bisa mengenal huruf-huruf tertentu dengan sebab anda. Huruf ba, sa, ho. Misalnya itu saja. Tiga huruf saja. Sebab anda mengajarinya. Tapi tiga huruf ini selalu dia baca ketika membaca Al-Quranul Karim. Nah, ketika dia membaca, apa namanya, di dalam bacaan-bacaan sholat. Berapa pahala yang kira-kira akan didapatkan oleh seorang hamba, seorang muslim, dengan mengajarkan huruf-huruf itu. Belum lagi dia mengajarkan wudu. Wudu yang ya apa namanya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Berapa kali anak ini akan menggunakan amalan wudu ini? Sehari 5 kali dia gunakan untuk berwudu. Seumur hidupnya dia memakai amalan wudu ini. Belum lagi kalau dia memiliki murid yang juga diajari tata cara wudu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Betapa banyak pahala yang akan diperoleh oleh seorang muslim ketika dia mengajarkan ilmu kepada ya, anak-anaknya, kepada anak-anak kaum muslimin. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tarbiyah ini tujuannya adalah mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh, yang memiliki ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, wal amalu soleh, dan amal yang apa? Yang soleh. Fa amaliyat tarbiyah, amalan tarbiyah ini amalan yang mengumpulkan semua kebaikan. Ya, yakni dari amalan-amalan yang tidak pernah terputus pahalanya setelah kematian. Wabillahi taufik. Sehingga ya, amalan tarbiyah adalah ya, termasuk seafdol-afdol bir. Seafdol-afdol apa? Albir. Yang Allah Jalla wa'ala merintahkan kita untuk melakukan ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bantu membantulah kalian di atas albir wat taqwa. Albir di sini ya, tidak dilakukan amaliyah tarbiyah adalah termasuk seafdol-afdol albir yang kita diperintahkan untuk berta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang sudah tadi dipaparkan ya, beberapa bentuk ta'awun yang harus diupayakan ya. Ada satu hal lain yang mungkin perlu kita ya, tambahkan di sini juga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Pentingnya qudwah hasanah. Pentingnya qudwah hasanah, contoh yang baik untuk anak-anak kita. Di antara apa namanya tabiat yang ada pada anak-anak adalah mencontoh. Mencontoh. Maka dengan mudah mereka mencontoh. Ucapan yang baik mereka contoh. Ucapan yang buruk pun juga dicontoh oleh anak-anak. Ya. Perbuatan yang baik dicontoh. Ya. Nah, ini sesuatu yang ini sering kita saksikan pada anak-anak kita. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pentingnya qudwah hasanah, teladan yang baik. Dan pentingnya kita mencarikan untuk anak-anak kita qudwah. Siapa yang harus dicontoh? Siapa yang harus diikuti? Ini tugas berat kita semuanya. Orang tua, tugas juga mudarrisin. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kanu yu'allimuna abna'ahum hubba Abi Bakrin kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Kanu dahulu salaf yu'allimuna abna'ahum, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka hubba Abi Bakrin. Dulu salaf mengajari anak-anaknya untuk mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Kama yu'allimuhum surata atau surata al-surata min al-Qur'an, sebagaimana mengajari salah satu surat dari Al-Qur'anul Karim. Yani demikian semangatnya salaf untuk menanamkan kecintaan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya ya, sebelum dari itu kecintaan kepada siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Hadzal asyad. Ya. Diajari mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, diajari mencintai Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ashabun Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana agar anak-anak itu mencintai orang-orang yang mereka adalah qudwah hasanah. Ya. Sehingga ketika orang tua meninggal, guru sudah tidak ada barangkali, dia teringat pelajaran dari gurunya. Ini contoh-contoh yang terbaik. Maka dia akan membaca sirah. Bagaimana kehidupan Abu Bakar, kehidupan Umar, kehidupan Utsman. Pentingnya qudwah hasanah. Ya. Dan di sini juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk bab qudwah hasanah. Mari orang tua dan juga mudarris memberikan contoh dan teladan yang baik. Teladan yang baik adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu selama 10 tahun ya berkhidmah membantu Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu Anas berumur 8 tahun atau 10 tahun ya, alal qaul. Datang Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian ibunya Anas, Ummu Sulaim, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mengantarkan Anas kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, hadza Unais, ini Anas, Anas kecil ya Rasulullah. Saya datang membawa Anas kepadamu untuk menjadi khadim, untuk menjadi pembantu. Maka Anas ya 10 tahun bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dan sama sekali selama 10 tahun itu tidak pernah mendengar ucapan kasar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yai qudwah hasanah. Masuk ke dalam hati Anas bin Malik. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang didengar menjadi sebuah pelajaran bagi seorang anak. Ya. Sehingga di samping seorang guru menyampaikan ilmu dalam bentuk lesan, juga sampaikan ilmu dalam bentuk mata qudwah hasanah. Ya. Teladan yang baik. Ya. Dia akan melihat gurunya, oh gurunya seperti ini. Ya. Cara berbicaranya seperti ini. Duduknya seperti ini, makannya seperti ini. Dilihat oleh anak-anak. Ya. Pentingnya qudwah hasanah. Demikian pula orang tua. Ya. Karena namanya anak belajar di sini juga tidak selamanya di madrasah ya atau tidak. Mesti pulang ke rumah. Ya. Baik, lebih lama dia di rumah daripada dia di madrasah. Di rumah dia akan belajar melihat ibunya, bapaknya, kakaknya, kakeknya. Dilihat. Menjadi belajar. Tempat dan saran untuk belajar. Di rumah dia melihat bagaimana bapaknya makan, bagaimana bapaknya minum, bagaimana ibunya, bagaimana kakeknya. Bapaknya jarang baca Quranul Karim, ibunya juga demikian. Ya. Maka di antara wallahu a'lam bishawab, di antara hikmah kenapa sholat sunnah itu lebih afdal di mana? Di rumah. Bagi kaum laki-laki. Baik. Sholat wajib di masjid. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama adalah agar menjadi contoh. Sang anak melihat, oh bapak habis sholat di rumah, oh begini takbirnya, begini rukuknya, begini sujudnya. Ya, dia melihat contoh. Ya, contoh. Wabillahi taufiq. Maka gunakanlah rumah itu untuk melakukan ibadah sholat, untuk membaca Al-Quran. Juga yang lain ma'asyiral muslimin, ini juga penting. Dan mungkin saya tutup dengan contoh ini. Kewajiban kita sebagai orang tua menjadi qudwah hasanah adalah baiknya kita di dalam bermuamalah dengan para tetangga, dengan jiran, dengan tetangga. Anak juga akan melihat. Taib. Di antara perkara yang merupakan bagian dari iman kepada Allah adalah berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah azza wa jalla dan hari akhir, falyukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan apa? Tetangganya. Dengan berbagai macam pemuliaan. Ya. Dengan ucapan, dengan perbuatan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Senantiasa sering Jibril datang memberikan wasiat kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sering sekali Jibril memberikan wasiat untuk saya berbuat baik kepada tetangga. Ya. Sampai saya menyangka Jibril akan menyampaikan kepada saya bahwasanya tetangga itu punya hak apa? Waris. Ya. Coba lihat bagaimana Jibril alaihi salatu wasalam yusi annabi alaihi salatu wasalam bil jar. Baik, anak juga akan melihat bagaimana muamalah kita dengan tetangga. Ya. Dan baiknya kita dengan tetangga, kita mengadakan kegiatan tarbiyah ya, di lingkungan, tentunya ada tetangga kanan kiri kita, depan belakang kita. Berbuat baik kepada tetangga. Di satu sisi itu akan memberikan pengaruh besar di dalam dakwah ilallah, dalam tarbiyah. Di sisi yang lain itu juga merupakan salah satu bentuk pembelajaran bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak kita. Melihat bagaimana orang tuanya bermuamalah dengan baik dengan tetangga. Bermuamalah dengan apa namanya anak-anak tetangga. Baik, barangkali kita memiliki kelebihan harta, ya, kelebihan makanan ringan, makanan kecil. Baik, kita perintahkan anak kita untuk ya membawa makanan kecil itu kepada tetangga kita. Coba anak bawakan ini ya untuk apa namanya? Untuk tetangga kita. Langsung praktek pendidikan itu. Ya, dia bawa makanan kepada tetangganya. Tetangganya sakit, ayo nak kita jenguk ya. Tetangga anak. Ya, kita jenguk, dibawa anak itu. Ya, sehingga melihat, enggak usah banyak bicara. Ya. Hanya sekedar mengajak anaknya, kemudian kita masuk ke kamar tetangga kita yang sakit, kita duduk, kita mendoakan dengan doa yang warid, dari doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, anak akan melihat, akan menyaksikan, oh begini Islam. Begini Islam. Ya. Jadi pendidikan atau tarbiyah itu pekerjaan yang butuh perjuangan, butuh apa namanya keseriusan. Jadi bukan hanya sekedar kita membawa anak ke madrasah kemudian sudah, seperti dikatakan oleh beliau, hitam putihnya anak saya serahkan, silakan. Anda sebagai guru, ini sebagai madrasah, tidak seperti itu. Justru orang tua juga sangat punya peran penting, termasuk dalam bab mata ya qudwah hasanah, teladan yang baik untuk anak-anak kita. Ini barangkali ma'asyiral ikhwah rahimahullah rahimakumullah, sedikit tambahan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.